Mitra Bisnis, tumpang tindih lahan di Indonesia sungguh ruwet. Kontan menulis, di atas lahan pertambangan nikel bekas milik INCO seluas 28.000 hektar di Sulawesi, kini ada 70 perusahaan yang sama-sama mengklaim menjadi pemilik sah atas lahan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat otonomi daerah, Pri Agung Rahmanto. Pak Agung, apa komentar Anda soal masalah tumpang tindih ini? Ya, memang tumpang tindih lahan, kemudian satu wilayah banyak yang mengklaim, itu kan implikasi negatif dari diserahkannya kewenangan untuk menerbitkan izin kepada daerah. Jadi ini bukan hanya karena otonomi daerah, tetapi karena Undang-Undang 4 2009 tentang minerba, mineral dan batu bara, memang mengamanatkan secara tegas bahwa izin usaha pertambangan itu yang berhak mengeluarkan adalah di daerah, di level bupati. Ada otonomi daerah, faktor otonomi daerah di mana ada politiknya juga, kemudian dari sisi pengelolaan pertambangannya memang sudah didelegasikan ke daerah gitu. Ditambah kemudian dalam konteks pengelolaan pertambangan, pemetaan wilayah pertambangan, ya, peraturan pemerintah tentang wilayah pertambangan itu belum jadi gitu loh. Yang harusnya itu digunakan sebagai basis untuk daerah mengeluarkan izin-izin usaha pertambangan itu belum ada gitu acuannya. Itu tugasnya pemerintah pusat sebetulnya sebagai amanat dari Undang-Undang 4 nomor 2009. Itu harus ada dulu, tapi sampai sekarang belum ada yang namanya pemetaan wilayah pertambangan. Memang itu kan terkait politik bahwa izin usaha pertambangan ini kan kecenderungannya sekarang menjadi selembar kertas gitu yang bisa dikeluarkan izinnya gitu dikaitkan dengan pergantian atau suksesi kepala daerah gitu. Jadi masing-masing kepala daerah seperti bisa berlomba untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan itu tanpa melakukan kajian teknis maupun lapangan tentang wilayah itu sendiri gitu. Jadi memang ini kan tadi yang saya katakan ada kombinasi gitu karena faktor otonomi daerah, kemudian faktor pengelolaan pertambangan gitu yang kemudian otonomi daerah itu terkait dengan politik pemilihan kepala daerah dan sebagainya, pergantian kepala daerah dan akhirnya bertemu menjadi seperti itu. Tiap kepala daerah akan mengeluarkan izin. Kalau yang mengeluarkan gubernur itu berarti wilayahnya berarti lintas kabupaten gitu. Tapi kalau tidak lintas kabupaten hanya dalam satu kabupaten tertentu ya bupati. Lalu ada usulan Pak, bagaimana menyikapi masalah ini? Karena pihak-pihak yang bersengketa mengklaim surat kepemilikannya asli. Wah, kalau ini sudah sampai ke ranah penyelesaiannya bisa ke ranah hukum ya. Tetapi harusnya memang tidak dikeluarkan izin baru. Harus ada moratorium izin usaha pertambangan itu yang pertama supaya tidak semakin bertambah. Nah kalau sudah terjadi sengketa ya harus dibicarakan oleh masing-masing pihak gitu. Kemudian harus ditinjau kronologisnya tentunya bahwa ini dari siapa meskipun dokumen-dokumen dimunculkan itu asli gitu. Tapi kan bisa ditinjau dari kronologisnya awalnya ini siapa, kemudian dikeluarkan izinnya kapan seperti itu. Kemudian apa dasar mengeluarkan izinnya itu apa gitu kan harus ya sejarahnya pasti ada kan ada kronologinya. Kalau yang mengeluarkan bupati ini sebelumnya dikeluarkan oleh bupati yang sebelumnya atau misalkan oleh gubernur itu kan bisa dilacak itu sebetulnya. Dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Pusat kan punya data bahwa wilayah itu kan sebetulnya masuk wilayahnya siapa sebelum ini gitu kan. Karena sebelum Undang-Undang Minerba itu disahkan, diberlakukan kan semuanya masih di tangan pemerintah pusat. Artinya pemerintah pusat mestinya bisa mengetahui bahwa ini wilayahnya pertambangan siapa atau sama sekali belum masuk wilayah pertambangan tetapi kemudian harusnya itu kan tetap saja bisa dilihat. Demikian pengamat otonomi daerah Pri Agung Rahmanto. Saya Wendy Lim.